Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ala hadhihi ba'dahu ma ba'du. Kita masuk ke kisah yang kedua ya di surat Al-Kahfi. Ya, setelah Ashabul Kahfi yang menceritakan atau menyebutkan tentang amal jama'i ya, kerjasama sebagai satu pilar dari bangunan umat. Yang kedua ini kisah tentang orang yang memiliki dua guru, Sohibul dan Natai. Dan di sini menjelaskan tentang apa? Tentang harta. Ya, jadi unsur yang kedua, pilar yang kedua itu adalah harta. Nah, kita akan banyak belajar bagaimana sikap kita terhadap harta dari kisah ini. Yaitu dari ayat berapa? Ya, dari ayat 32 ya sampai 44. Dari nanti ayat berikutnya 45 sampai 59 itu masih berkaitan dengan kisah tadi, menjelaskan pelajaran-pelajaran. Ya, pelajaran-pelajaran yang menjadi satu ketentuan dari Allah ya buat kita, khususnya berkenaan dengan masalah harta. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa adrib lahum matalan rajulaini ja'ana li ahadihima jannataini min a'nabin muhafafnahu wa min nahri wa ja'alna bainahuma zarqa. Buatlah untuk mereka ya satu perumpamaan. Ya, di sini lahum itu jar majrur ya. Kalau jar majrur itu ada yang disebut dengan muta'alliq. Muta'alliq itu kaitan. Ya, jadi yang menjadi kaitan dengan jar majrur ini bisa dua. Yang pertama bisa muta'alliqnya wadih. Yang kedua bisa muta'alliqnya masalah. Apa bedanya? Kalau muta'alliqnya wadih ya, perumpamaan itu ya, dibuat untuk mereka. Ya, dibuat untuk mereka. Untuk mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Ya, buat perumpamaan untuk mereka. Kalau muta'alliqnya wadrib. Nah, kalau muta'alliqnya masalah, ya, buatlah mereka sebagai perumpamaan, merekanya yang jadi perumpamaan. Ya. Merekanya sebagai perumpamaan. Makanya di sini ada dua pendapat tentang dua saudara itu. Ya, yang pertama sebagaimana yang tadi sudah dibahas menurut siapa riwayat Ibnu Abbas ya, bahwa yang dimaksud dua laki-laki itu siapa? Dua orang saudara dari Bani Israil. Ya. Nah, ada pendapat lain di sini dalam kitab tafsir Tarawih Tanwin disebutkan dua orang saudara itu dari orang kafir Quraisy. Ya, dua orang laki-laki dari Bani Mahzum. Ya, yang satu kafir namanya Aswad bin Abdul Asyad. Ya. Bin Abdi Yalil. Yang kedua Abu Salamah yang kita kenal sebagai seorang yang beriman. Ini pendapat lain yang menjelaskan maksud dari kedua orang laki-laki tersebut. Ya, tetapi yang masyhur yang populer adalah maksudnya dua orang saudara dari Bani Israil yang apa? Kita mengingatkan yang sudah tadi dibaca, mengambil intisari kesimpulan supaya masuk ke dalam pikiran kita. Jadi dua orang bersaudara itu diberikan warisan oleh bapaknya, ya kan, dikasih warisan sama jumlah hartanya sama warisannya. Nah, cuman kalau orang kafir itu digunakan untuk apa? Memberi dua kebun yang besar, ya. Sedangkan orang beriman digunakan untuk berinfak, ya. Sampai tidak tersisa, nah pada malu, ya kan? Sampai hartanya habis, lalu kemudian oleh saudaranya yang kafir itu dicela karena kepakirannya, gitu kan? Dicela karena kepakirannya. Nah ini juga mencerminkan sikap kita terhadap harta, ya. Jadi harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita makan, bukan yang berbentuk apa yang ada, yang kita beli berupa kebun, ya, atau yang kita simpan, ya, apalagi ya bersikap sombong dengan harta yang kita miliki, seperti halnya saudara yang kafir ini. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah bagaimana keindahan dari kebun tersebut. Ya, jadi dua kebun, dua taman tersebut sangat indah. Ya, ini juga sebenarnya menjadi model kalau kita membuat satu kebun. Ya, jadi kebun yang bagusnya itu bukan sesuatu yang dilarang orang memiliki kebun. Apalagi dengan kebun yang semenarik yang digambarkan oleh Allah, itu boleh-boleh saja. Yang tidak bolehnya itu apa? Berbuat sombongnya yang tidak boleh. Ya, Allah sudah ngasih kenikmatan. Ya, nah, sebagai orang beriman pun kita perlu untuk ya harta itu dijadikan sebagai untuk menegakkan agama Allah ini. Ya, jadi digunakan di jalan Allah yang kita miliki itu. Ya. Karena orang beriman juga perlu harta. Ya, tapi sejak awal diingatkan bahwa ya bukan karena harta itu orang mulia. Jadi nanti kalau kalian ingin mencari harta, bekerja itu merupakan suatu yang halal, bahkan wajib kalau sudah punya tanggung jawab, ya kan, berusaha-usaha, ya silakan apa saja, dagang, berusaha, ya, jadi petani, ya, jadi arsitek, gitu. Yang berupa untuk mencari nafkah duniawi itu silakan, tapi ingat di awal harus diyakini bahwa kemuliaan kita bukan pada harta itu, ya, tapi semata-mata kemuliaan itu dari Allah, ya, maka jadikanlah harta itu untuk Allah semata-mata. Nah ini kalau sikapnya seperti itu terhadap harta, maka harta yang dimiliki pun menjadi berkah. Tapi kemudian kita bersikap sombong seperti halnya saudara ini, walaupun dia memiliki kebun yang sangat indah, bagaimana akhirnya? Dia hancurkan. Nah, coba kita lihat gambarannya di tadaburi, gambaran kebun, keindahan kebunnya bagaimana? Ya, jannataini min anabi. Ya, coba dibayangkan ada dua kebun dari anggur, kebun anggur. Ya, kenapa Allah di sini kemudian memberikan model contoh dengan anggur? Jadi kalau ada buah-buahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, itu menunjukkan buah-buahan itu lebih istimewa daripada yang lain. Ya, jadi kalau Allah menyebutkan sesuatu yang khusus dari yang umum, menunjukkan sesuatu yang khusus itu istimewa. Seperti dalam surat Abasan. Apa? Fa'anna apa? Sababna ma'a Soba Suma sabukna Lado Sabuk fa'ambatna fiha Hamba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Wa imba Anggur, inaban, Anggur termasuk pakihatan tidak? Termasuk. Termasuk. Khotbah sayuran termasuk tumbuhan tidak? Termasuk. Zaitun termasuk buah? Termasuk. Termasuk. Nahlan, kurma? Termasuk. Tapi di setelahnya disebutkan lagi wa pakihatan. Jadi menyebutkan yang khusus atau menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Ini masuk pembahasan apa dalam balaghah? Dzikrul 'am ba'dal khos. Ya, ini masuk pembahasan apa? Iya, ilmu mani masuknya apa? Itnab. Ya, itnab. Lawan dari ijaz. Ya, itnab. Ya. Nah, kalau ada di Al-Qur'an dzikrul 'am ba'dal khos atau sebaliknya, dzikrul khos ba'dal 'am, menunjukkan apa? Menunjukkan yang khusus itu lebih istimewa. Nah, ada buah-buahan yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Pertama, kurma. Yang kedua, anggur. Berikutnya, nah, kalau kita membuat satu kebun berdasarkan Quran, maka di kebun itu nanti yang paling banyaknya kurma, kemudian anggur, kemudian zaitun, kemudian rumah delima, ya kan? Kemudian pisang ada nggak? Ada, yaitu di surat Al-Waqi'ah. Wa, enggak bukan lo. Ya. Nah, di sini gambarkan dari anggur, dari anggur-anggur. Nah, kemudian wahafna huma, keduanya nah dikelilingi oleh. Nah, coba kamu bisa, kalau yang ahli menggambar bisa digambarkan model kebunnya itu gimana? Jadi ada dua kebun, ya. Kebun itu banyak anggur, banyak pohon anggur, lalu dipagari, dikelilingi oleh pohon kurma. Berarti pohon kurma adanya di mana? Di sisi. Ya, di pinggir-pinggirnya, di sisi. Nah, waja'ana bainahuma, kami jadikan di antara keduanya. Di antara kedua apa? Dua kebun itu ada jar'a ladang. Ladang. Ya, kalau ladang bagaimana ladang? Coba kamu lihat aja. Di antara kedua kebun itu ada ladang. Ya. Jadi kedua kebun itu, nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana kebun yang subur. Ya, digambarkan kesuburannya kita jannatin atat ukulaha. Ya, jadi kebun-kebun itu terus memberikan buah-buahannya untuk dimakan, dipanen. Ya. Apa? Walam tajlim min syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Jadi subur ini menghasilkan. Oleh Allah dikasih contoh. Nah, kalau mau buat kebun yang menghasilkan begini modelnya. Wa fajjanna hilalahuma naharun, di sela-sela kedua kebun itu ada sungai. Ini untuk pengairannya. Ada airnya. Jadi sehingga kalau sungai itu dibuat di tengah-tengah, ya, itu air itu untuk mengairi tanaman itu. Ya. Nanti saya harap di antara kalian ada yang jadi ahli pertanian. Membuat kebun dari Al-Qur'an. Oke. Ya, namanya kebun Al-Qur'an. Yang ada dulu di Qur'an dulu yang diprioritaskan sebelum yang lain. Ya. Nah, ini sudah dikaji oleh ahli pertanian. Bahkan sudah dibuat. Ustaz Muhammad Iqbal beliau membuat satu kebun Al-Qur'an. Nah, itu berdasarkan ayat ini. Di mana? Ya, itu di beliau punya kebun di Bogor. Di Jonggol. Oh, ya, jadi dia membuat kebun seperti ini. Ya. Nah, jadi kenapa di situ ada pohon kurma? Pohon kurma. Karena pohon kurma itu berfungsi untuk kemudian memancarkan air. Kurma itu, pohon kurma itu nanti bisa memancarkan air. Makanya di tengah-tengahnya itu ada sungai dengan bantuan pohon kurma yang mengelilinginya itu. Ya. Ini ilmu penting ini dalam pertanian. Ya, ilmu penting langsung dari Allah. Kalau langsung dari Allah, enggak ada yang salah. Ya, kalau ilmunya dari manusia, kamu belajar ke fakultas pertanian, itu kan dari manusia. Ya, berdasarkan pengalaman manusia yang bisa jadi ada kesalahan, belum 100% benar. Ada istilahnya human error-nya. Nah, sedangkan dari Allah udah pasti. Walaupun ini dilakukan oleh orang kafir, tapi Allah memberikan model seperti ini caranya. Jadi kalau diangkat oleh Allah sebagai sebuah perumpamaan, ya itu menunjukkan perumpamaan itu yang terbaik, karena Allah itu memberikan perumpamaan yang terbaik. Ya. Ya, walaupun dia ya dihasilkan dari orang kafir yang kemudian karena kekafirannya kebun yang seindah itu, sesubur itu justru dihancurkan oleh Allah. Nah, untuk kita, kalau kita ingin membuat kebun ya atau dari pertanian, dengan pertanian atau kemudian membuat satu usaha ya dengan perdagangan ya dengan usaha-usaha yang lain ya, membangun dengan megahnya bisnis kita itu, kalau kemudian kita ingin berkah, jangan seperti orang ini. Ya. Jadi ini diberikan dasar-dasar oleh Allah bagaimana membangun satu usaha tadi. Ya. Makanya ingat, ketika kita punya usaha, yang pertama jangan lupa zakatnya. Kadang-kadang kan orang udah berusaha lupa zakat. Zakat itu enggak besar, berapa? 2,5%. Ada, makanya ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ziroah, ada zakat peternakan. Zakat pertanian itu gimana? Besar-besaran zakat pertanian. Berapa? 1/5 atau 1/10. Itu kalau bagaimana? Ya, dengan usaha manusia. Ya, dengan usaha manusia. Diairi oleh manusia, maka zakatnya 1,5%. Tapi kalau diairi oleh air hujan langsung, tidak dengan usaha manusia, berapa? 10%. Ya, itu zakat pertanian. Zakatnya jangan lupa. Ya. Gitu. Kemudian nanti jangan sampai hartanya itu dicampurkan dengan hal-hal yang batil seperti riba. Kita harus menghilangkan. Jangan kemudian kamu ingin punya usaha tapi modalnya pakai riba itu. Ingat, riba itu dihancurkan oleh Allah. Ya kan? Yamhaqullahu riba wa yuhyish-shadaqah. Yang namanya riba pasti dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan, walaupun nanti usahanya bakal pesat maju, tapi dia modalnya hasil dari riba, sistemnya pakai sistem riba, pasti dihancurkan oleh Allah. Walaupun nanti hasilnya banyak, dia tidak akan berkah. Ya, bisa jadi nanti dia dikasih penyakit, dikasih musibah. Yang terjadi tidak akan tenang hidupnya. Wa yurbi sodakoh, sedangkan yang namanya sodakoh itu akan disuburkan oleh Allah. Ya, makanya tadi selain zakat harus dibarengi dengan sedekah, dengan infak. Ya. Seperti itu. Bahkan ada satu kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang menjelaskan tentang contoh orang yang sukses dalam bertani. Tahu enggak kisahnya? Yaitu ketika ada orang yang sedang berada di padang pasir, lalu hujan, ya, hujan, lalu dia orang itu sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara, suara itu mengatakan, ya, berikanlah air ini, airilah. Ya, atau turunkanlah air ini ke kebun si Pulan dengan disebutkan namanya, nama yang jelas. Si Anu, si Pulan, disebutkan nama aslinya. Itu kan luas gitu kan. Usaha ngomong, siapa yang bicara? Lihat kanan kiri, pohon kanan. Ya, lihat di atas, itu sumber suara ternyata itu ada di awan, di awan. Sumber suara itu ada di awan. Dan dia tidak melihat. Ya, mungkin ini adalah malaikat yang bicara, yang dengan izin Allah diperdengarkan kepada orang itu. Akhirnya dia penasaran, diikuti itu. Ya, diikuti. Apa namanya? Ada air kan? Air turun ke padang pasir. Tapi kemudian air itu mengalir terus menuju satu tempat. Ya, sebagaimana tadi diperintahkan apa yang bicara tadi. Ya, ke kebun si Pulan diikuti, air itu diikuti sampai kemana nih? Dari tempat itu akhirnya sampailah kepada satu kebun. Nah, di kebun itu kemudian ada orang, dia penasaran, lalu kemudian apa bertanya, apakah engkau yang punya kebun ini? Iya. Siapa namamu? Dia ingin tahu. Nah, ketika dijawab namanya, itu sama dengan yang disebutkan tadi di atas, dengan yang di suara tadi. Oh, ternyata hebat ini. Sampai malaikat sendiri yang atas perintah Allah mengususkan itu air hujan yang diturunkan oleh Allah untuk mengairi, mensuburkan kebunnya. Dia penasaran, apa yang kamu lakukan sampai seperti itu? Ternyata ada yang dilakukan. Ini menjadi satu rumus kalau kita mau menjadi memiliki kebun seperti dia, yaitu dia menjadikan kebun itu tiga bagian. Dari hasil panennya itu dijadikan tiga bagian. Ini cara manajemennya. Satu bagian ya, hasilnya itu dipakai untuk kebutuhan keluarganya, untuk kehidupannya. Jadi hanya 1/3 saja. Lalu satu bagian lagi itu dikembalikan ke kebun untuk mengolah ya, untuk kebutuhan pertaniannya itu, kebunnya itu mungkin dengan apa namanya, untuk membeli bibitnya, untuk pupuknya nggak pakai kimia, enggak ya. Kalau pupuk kimia itu kan justru malah menghancurkan, bukan menyembuhkan sebenarnya. Ya, makanya ini juga penting kalau kamu nanti mau buat kebun yang pertanian, jangan pakai pupuk kimia. Jadi pupuk kimia itu sebenarnya membuat tanah itu menjadi manja, ya kan? Dia akan tumbuh ketika itu, tapi setelah itu akan sulit lagi untuk tumbuh. Ya, alami saja, harus alami. Ya, justru malah menghancurkan tanah pupuk itu. Ya, dan tentu ini tidak pakai pupuk kimia ya, karena juga belum ada mungkin pada saat itu. Lalu apa satu bagian lagi untuk apa? Satu bagian lagi dia infakan. Jadi menggunakan metode 1/3, ya, 1/3 dibagi tiga bagian. Ya, satu bagian untuk keluarganya, kebutuhan hidupnya, satu bagian untuk mengolah lagi pertaniannya, dan satu bagian lagi diberikan kepada yang berat, kepada fakir miskin, limpahkan untuk mereka. Akhirnya apa? Subur ya, kebunnya itu berkah. Ya, kalau mau berkah seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ya silakan aja seperti yang dikisah di surat Al-Qalam. Itu kisahnya dia apa? Dia juga punya kebun yang sangat besar ya. Ashabul Jannati idz aqsamu la yasrimunna musbi. Itu juga sama. Dia punya kebun yang luas, warisan dari ayahnya, tiga bersaudara. Ya, tapi tidak seperti anaknya, tidak seperti bapaknya. Bapaknya itu selalu memberikan kepada orang miskin untuk memetik hasil panennya. Tapi tiga anaknya ini malah apa, mengatakan jangan sampai hari ini, besok nanti panen, jangan sampai ada orang miskin yang ikut masuk ke kebun. Ngapain capek-capek kita kasih ke orang miskin? Akhirnya apa? Dalam satu malam dibakar oleh Allah, habis semua. Ini mirip, kisah itu mirip dengan ini. Nah, kemudian wakana lahu tsamaru. Nah, kemudian mulailah bagaimana sikap orang ini. Dia berbicara kepada sahabatnya atau saudaranya dengan nada, dengan tujuan untuk sombong, mencerca, ya, mencercanya, mendebatnya. Dia mengatakan apa? Ana aksaru minka mala wa azu nafala. Aku orang yang paling banyak harta dan paling banyak pengikut, pembantu, ya, sombong dengan harta yang dimiliki. Nah, ini hati-hati kalau orang sudah sukses usahanya, dia biasanya suka ingin memperlihatkan kesuksesan kepada orang lain, benar? Anggur. Nah, ini hati-hati motivasi pada saat kamu berusaha, pada saat kamu berbisnis, jangan ada perasaan lihat saya akan buktikan kepada dia gitu, bahwa saya akan berhasil. Ya, ketika berhasil lalu dia sudah membuktikan tuh, lihat hasil usaha saya sukses. Ya, itu. Nah, kemudian masuk ke kebunnya, bahkan mengajak kepada saudaranya ini untuk diperhatikan, jangan kalah sama guru, perhatikan guru, perhatikan kurangnya ayat Quran untuk kita guru. Ya. Kemudian dipaksa saudaranya itu untuk ke kebunnya supaya dia melihat hasilnya, dengan tujuan dia tadi ingin membuktikan saya sukses. Gitu ya. Nah, dia mengatakan apa? Mulailah saya pasti akan kekal. Kesuksesan saya, kebun ini tidak akan hancur. Sama juga kalau orang sudah punya usaha, bisnis yang besar, dia mengatakan, ya, saya akan bisa mempertahankan bisnis ini selamanya. Kan gitu kan? Dia enggak mau usahanya itu kemudian bangkrut. Makanya dia mati-matian. Ya, agar abadi, ya. Usahanya itu abadi, turun temurun dan seterusnya, sehingga yang ada kesombongan yang dalam dirinya itu, ya. Dan juga dia mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, ini ya, tidak percaya dia kepada hari kiamat, hari akhir, ya. Lalu kalaupun ada, kata dia, ya, pasti aku akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Jadi udah berhaka, membangkang, lalu kemudian dia pede, dia merasa pede. Jika itu orang kafir itu begitu, ya, hidup di dunia poya-poya, ya, mati masuk surga gitu. Orang kafir itu begitu. Ya, jadi orang kafir kalau ditanya, kalau misalnya nanti di akhirat bagaimana, saya pasti akan bahagia gitu. Coba kalau kamu ini tanya kepada orang kafir, mereka kupur kepada Allah di dunia ini, tapi mereka begitu yakinnya, ya, begitu yakinnya bahwa nanti di akhirat itu dia akan dapat surga. So, orang-orang Kristen misalnya, orang-orang Yahudi, ya, mereka akan meyakini akan masuk surga. Kayak si Ahok itu, dia mengatakan apa? Saya pasti masuk surga, kata dia. Iman-iman apa itu, gitu kata dia gitu. ya. Saya pasti dikasih makan, kata si Ahok. Itu kan di video dia bicara seperti itu. Ya, saya pasti dikasih makan, saya pasti masuk surga, gitu ya. Jadi mereka, nah makanya di sini digunakan kata azunnu. Nah, ini satu pertanyaan, kenapa tidak menggunakan kaki dulu, tapi azunnu? Yakin. Dia kan yakin, tapi menggunakan kata zonayu. Zonayu itu apa sih? Mengira, menyangka. Kenapa tidak pakai atak itu? Atau atayak konu misalnya. Dia sendiri yakin, tapi kenapa pakai azun? Keyakinan tidak hakiki. Nah, jadi kenapa Allah memilihkan kata azunu? Karena keyakinannya keyakinan yang palsu. Karena kalau menggunakan atak itu berarti keyakinan yang benar. Maka digunakan azunnu. Makanya dalam jahiliyah itu ada yang disebut zonul jahiliyah, zonan jahiliyah. Kenapa tidak itikodul jahiliyah, keyakinan jahiliyah, tapi menggunakan zonna jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Karena apa yang mereka yakin itu hanya berupa sangkaan-sangkaan saja. Ya sangkaan-sangkaan yang tidak benar, perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi yang tidak benar pada kenyataannya. Maka di sini digunakan kata azunnu. Ya. Lalu apa? Dijawab oleh saudaranya. Ya akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajulan. Ya, apakah kamu kafir kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, ya kemudian dari setetes air mani. Kalau dari tanah ini siapa? Manusia pertama Adam. Kalau dari air mani manusia keturunannya. Kemudian menyempurnakanmu sebagai laki-laki. Lalu dia menyatakan keimanan dia kepada Allah, ya bahwa Allah lah Tuhanku dan aku tidak menyekutukannya kepada seorang pun. Lalu kemudian diajarkan oleh saudaranya ini bagaimana seharusnya ketika kamu masuk kubur. Nah, ini sebagai adab juga. Pada saat kita masuk ke kebun, idzafalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Sama juga dengan kisah ashabul jannah yang ada di surat Al-Qalam. Wala yastasnun, kan? Ya kan, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Layas limuna, mereka mengatakan saya akan memanennya besok. Pasti dia tidak mengucapkan insya Allah atau masya Allah ketika masuk. Hati-hati, ya itu kan menunjukkan ucapan itu menunjukkan ya apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika dia tidak menyebut insya Allah, berarti benar-benar dia lupa kepada Allah. Dia hanya meyakini akan kemampuan dirinya. Jadi pada saat kamu memutuskan untuk menjadi pengusaha, siapa yang berniat jadi pengusaha? Walaupun kamu jadi ustaz, jadi ulama, juga perlu jadi pengusaha. Jadi pengusaha juga. Yang harus kamu persiapkan bukan hanya kemampuan-kemampuan manusiawi. Kamu misalnya ikutan pelatihan, ya, ikutan seminar, belajar caranya bagaimana. Bukan hanya itu saja. Ya, kalau hanya ilmu duniawi itu saja yang dipersiapkan, tanpa mempersiapkan keyakinan tadi kepada Allah, kekuatan bahwa ini dari Allah, yang memberikan itu dari Allah, ya sama halnya dengan Korun, ya. Korun yang mengatakan ketika dia banyak harta, dia mengatakan apa? Ada min ilmin indi. Ini hasil ilmu saya. Nah, kamu kan udah belajar kesana kemari, ikut pelatihan bagaimana caranya bertani, gitu kan? Udah banyak ilmunya. Akhirnya dia pada akhirnya akan mengatakan ini hasil yang saya hasilkan itu karena ilmu saya yang saya miliki. Itu sama kayak Korun. Ya, tapilah jadilah seperti Nabi Sulaiman yang dikasih kekayaan yang justru lebih besar kekayaannya dia mengatakan apa? Ada min fadli robbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Itu contohnya Nabi Sulaiman dengan kekayaan, dengan hasil usaha yang nanti kamu miliki. Ya, maka dipegang kata-kata ini, hada min fadli rabbi. Ya, lalu jangan sampai kemudian diperlihatkan kepada orang itu bahwa kamu itu memiliki ilmu yang hebat. Ya, kamu sekarang enggak akan merasa karena belum punya kesuksesan dalam usaha. Ya, tapi ketika kamu sudah memegang kesuksesan usaha kamu, kesuksesan bisnis kamu, ya ini setiap orang pasti akan hinggap dalam dirinya ya kebanggaan terhadap ilmunya yang dia miliki, ya, sehingga dia sukses. Ya, termasuk orang-orang muslim pun banyak yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus hati-hati untuk bekal supaya untuk mendapat harta itu tidak hanya semata-mata dapat hartanya saja, tapi kita menginginkan keberkahannya. Maka diajarkan ketika masuk kebun, ucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah intarani an aqala minka malam wa walada. Ya, tapi dengan satu keyakinan walaupun dia fakir. Ya, jadi gini, yang namanya harta, yang namanya karunia itu kan dari Allah. Walaupun nanti kita sudah berusaha, tapi ternyata Allah tidak memberikan, jangan kemudian menganggap kita berarti belum sukses. Tidak. Karena karunia itu pemberian Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, seperti halnya saudaranya yang mukmin ini yang fakir, dia sangat meyakini walaupun aku ini orang yang lebih sedikit harta dan anaknya, tapi dia punya satu harapan besar, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Sekarang kamu punya kebun, punya ladang, punya taman. Ya, tapi saya yakin kelak Allah akan memberikan aku ya yang lebih baik daripada kebunmu. Itu satu punya keyakinan. Karena udah jelas yang namanya surga itu ada kebun kan, ada taman, namanya juga jannah. Kenapa surga disebut jannah? Arti jannah sendiri apa? Kebun. Jadi ada kebun-kebun di mana yang namanya orang pasti akan merasa tentram ketika berada di taman. Di situ ada kebun, ada pohon-pohonan, sejuk. So, kamu kalau ingin liburan kemana? Lebih enak, senang kemana? Taman. Ya. Ada tamannya, ingin ada teman. Maka dikasih surga, apalagi orang yang tinggal di padang pasir. Ya. Padang pasir mah sangat berangan-angan. Indonesia mah kebun semua gitu kan. Ya. Yeah. Oh, supaya aman. Ya, akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan dikirimkan apa? Usbanan petir dari langit. Ya. Nah, ini juga hampir sama dengan yang di surat Al-Qalam. Ya. Itu dibakarnya dengan apa? Dengan cara atau fa'alaihim ta'ikum mirubika. Wow, nah, itu hampir sama dengan akhirnya jadi membakar aja dengan api. Jadi Allah menyiksa dengan api. Makanya di akhirnya itu kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Ya kan? Ketika di dunia diazab dengan api untuk membakar kebunnya itu. Nah, di akhirat juga pasti akan diazab dengan api, tapi wala adzabul akhirati akbar, lebih besar lagi siksaannya. Ya. Dengan api itu, maka dihancurkan, maka menjadi soidan jalako. Jalako terpleset. Ini jalako artinya terpleset. Ini jalako itu. Jadi tanah yang licin. Ya. Berarti yang tadinya dia bangga datang ke situ, bahkan mengajak saudaranya suruh keliling-keliling kan, memperlihat-lihat. Berarti dia sangat senang sekali berada di kebun itu kan? Iya. Nah, oleh Allah dijadikan licin, jadi dia enggak bisa masuk ke sana, malah jatuh. Ya kan? Berarti udah enggak nyaman lagi, udah enggak enak lagi. Ya, ditambah dengan wa auyus bi apa? Mauha bauran falantas ya Allah taala. Airnya menjadi tidak ada karena yang namanya tanaman itu tanpa ada air menjadi kering. Ya, maka semuanya hancur, tanamannya itu enggak ada yang tumbuh lagi. Menjadi tandus, ya tidak tumbuh lagi. Ya, akhirnya apa? Wau hito bisa mati apa tadi? Wau hito dikelilingi. Dibinasakan. Dibinasakan? Ya. Harta dibinasakan. Harta kebunnya itu, hasil buah-buahnya itu dibinasakan oleh Allah. Akhirnya dia menyesal. Ya. Tapi penyesalannya berguna tidak? Tidak. Lam tanpa aku, anda dan tidak bermanfaat penyesalannya itu, walaupun dia mengatakan kan ya laitani lam musyrik bi robbi ada. Ini waktu di akhirat ketika dia udah mati, karena kalau di dunia kan masih diterima tobat. Ya. Nah, sebenarnya ini kan kisah di dunianya dua saudara ini atau dua teman ini. Ya. Nah, kisah di akhiratnya ada di surat As-Sofar. Ayat dari ayat 51. Dari ayat 50 kan. Pak bala bala dulu mana bali? Ya, dari sana. Jadi, ini kisahnya di dunia. Nanti masuk ke akhirat di sini di surat As-Sofar. Gimana kisahnya di akhirat? Nah, itu kan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ini dua saudara ini, yang satu mukmin yang satu kafir, tiba ke akhirat. Yang fakir tadi itu yang mukmin berada di surga, dia sudah mendapatkan kebunnya di surga. Sedangkan yang kafir ada di neraka, masuk ke neraka karena kekafirannya. Ada lagi dialog tadi kan hiwan. Wa huwa yuhawiluhu. Nah, di sini dijelaskan fa'ala bala ba'du mala ba'dia tasalun. Saling bertanya. Qala qailu minhum, ah ini bertanya maksudnya sesama ahli surga dulu. Cerita sesama ahli surga, ada salah seorang di antara mereka berkata, "Ini kana li qarin, dulu saya punya teman waktu di dunia." Itu tadi saudaranya yang kafir itu. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin, aidza mitna wa kunna turaw. Dia akhirnya kafir, tidak percaya. Qala fa hal antum mutaliun? Apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, itulah itu memperhatikan ke neraka. Jadi dari surga melihat-lihat ke neraka. Karena di surga itu ada satu pintu di mana dari pintu itu dia bisa melihat orang-orang di neraka. Kan ada 4 pintu ya. Surga itu ada satu pintu untuk menerima tamu, orang malaikat, orang-orang ahli surga yang lain. Ada satu pintu khusus untuk istrinya. Bidadari lalu lalang bidadari. Nah, ada satu pintu untuk nonton penghuni neraka. Wah. Jadi dong. Melihat wajah Allah. Satu. Untuk bertemu Allah. Pintu yang satunya lagi ada 4. Nah, jadi katanya, "Fal antum mutilun, apa kamu tidak memperhatikan tuh orang-orang neraka?" Patola'ah, maka saudaranya ini yang di surga, dia mengamati, mana nih saudara saya, mana sahabat saya dulu waktu di dunia. Paro'ahu bisawa'il jahil. Lalu dia melihat saudaranya sedang ada di neraka jalan. Kola tawwai kuntala turdim, lawlani maturin lakum tuminal mudarim, fa'afama nahmu dibayitim. Ya, jadi ternyata temannya itu ada di neraka. Kalaulah kamu dulu itu tidak seperti ini, misalnya kamu akan masuk surga. Ini gara-gara kamu dulu waktu di dunia. Jadi ketemu lagi. Jadi dua teman atau dua saudara yang di dunia ini ya bertemu, lalu nanti di akhirat bertemu lagi dan bisa berdialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya. Seperti itu kisahnya, mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita semua agar apa namanya, menjalani kehidupan kita, yang terutama bagaimana sikap kita terhadap harta, ya agar jangan mengandalkan kemampuan diri kita, ya tapi harus selalu yakin bahwa Allah lah yang memberikan harta itu kepada kita. Ya.